بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan dan di tempat yang penuh dengan barakah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang akan melahirkan banyak kebaikan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang akan senantiasa memotivasi kita, mendorong kita untuk semakin meningkatkan kualitas ilmu dan kualitas amal ibadah kita. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang marhumah, senantiasa dirahmati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah, mereka menelaahnya, mempelajarinya, melainkan akan turun ke tengah-tengah mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang dekat dengannya. Kemudian, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk membahas satu tema tentang indahnya Indonesia tanpa terorisme. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang sudah kita ketahui bersama bahwa tindakan-tindakan teror dan segala hal yang mengganggu keamanan negeri ini terus terjadi hingga saat ini. Padahal negeri kita, negeri Indonesia, adalah negeri yang dikatakan tingkat keamanannya cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya, bahkan dengan negara-negara yang ada di Eropa sekalipun. Atas kenyataan ini kemudian muncul pernyataan yang mengatakan bahwa memang negara Indonesia adalah negara yang aman, bahkan makmur. Tetapi aman untuk persembunyian para teroris dan makmur dengan tindakan-tindakan teror. Tentu ini sangat menyedihkan sekali. Sangat miris kita mendengarnya. Karena sesungguhnya keamanan dan terorisme adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Keamanan akan melahirkan ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, keindahan. Sedangkan terorisme itu melahirkan ketakutan, kekacauan, bahkan korban jiwa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penting untuk kita ingat dan jangan sampai kita lupakan bahwa negara Indonesia yang kita tinggal di dalamnya, negara Indonesia yang mayoritas penduduknya kaum muslimin, bahkan pemerintahnya pun muslim, adalah merupakan anugerah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman secara khusus agar senantiasa mengingat nikmat yang telah Allah berikan, dan juga memerintahkan kepada seluruh manusia untuk juga mengingat nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Di surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ditujukan khusus kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Kemudian di surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ditujukan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nasudkuru ni'matallah alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan di antara nikmat yang paling besar yang kita tidak boleh melupakannya, kita tidak boleh mengabaikannya adalah ni'matul amni, nikmat keamanan, nikmat hidup tentram, damai, nikmat hidup tenang, nikmat hidup dengan perasaan aman. Ini nikmat yang besar yang kita tidak boleh untuk melupakannya. Dan ternyata nikmat ini adalah nikmat yang memang diharapkan oleh semua orang. Nikmat yang paling dicari, nikmat yang paling dituju oleh semua orang tanpa terkecuali, yang mukminnya, yang kafirnya, yang taatnya, yang fasiknya, yang baiknya, yang buruknya, bahkan para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negerinya dijadikan sebagai negeri yang aman. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadzal baladal amina, ya Rabb, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak-anakku, keturunanku, dari melakukan penyembahan terhadap berhala. Tidak ada salahnya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah jadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang aman. Kemudian kita berupaya untuk melakukan segala sesuatu yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan keamanan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku, keturunanku, dari melakukan penyembahan terhadap berhala. Karena ini penyembahan terhadap berhala atau perbuatan serong dalam hal ibadah adalah salah satu sebab hilangnya keamanan dan munculnya berbagai macam kerusakan. Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika memohon kepada orang tuanya agar mereka masuk ke negeri Mesir, maka hal yang dikabarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kepada mereka adalah tentang keamanan, bahwa mereka ada dalam keadaan aman. Di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma dakhulu ala yusufa, ketika mereka masuk menemui Yusuf, awa ilaihi abawaihi, Yusuf alaihi salatu wassalam kemudian merangkul kedua orang tuanya dan menyiapkan tempat untuknya. Waqala, Yusuf kemudian berkata, udkhulu Misra insya'allahu aminin. Masuklah kalian ke negeri Mesir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalian ada dalam keadaan aman. Sangat diharapkan keamanan ini. Karena keamanan adalah sesuatu yang dapat memberikan ketenangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menenangkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari rasa takut yang menyelimutinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Musa bahwasanya engkau wahai Musa minal aminin, termasuk dari orang-orang yang ada dalam keadaan aman. Wa an alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqqib. Dan lemparkanlah tongkatmu. Lemparkanlah tongkat itu oleh Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Musa melihat tongkatnya bergerak-gerak dengan demikian gesitnya seperti seekor ular, maka muncullah rasa takut dalam diri Musa. Beliau membalikkan badannya kemudian kabur, lari. Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, "Ya Musa, aqbil." Wahai Musa, kemarilah. "La takhaf," tidak perlu engkau takut. "Innaka minal aminin," karena sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang ada dalam keadaan aman. Pasca Futuh Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat-kalimat yang isinya jaminan keamanan kepada kaum muslimin, untuk menenangkan mereka, memantapkan mereka di kota Makkah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala daro Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka ia dalam keadaan aman. Waman alqas silaha fahuwa amin. Dan siapa yang melemparkan senjatanya, menyimpan senjatanya, tidak membawa senjatanya ke sana kemari, fahuwa amin, maka dia dalam keadaan aman. Waman dakhala masjida fahuwa amin. Dan siapa yang masuk masjid, maka ia ada dalam keadaan aman. Luar biasa memang ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa kita merasakan adanya ketentraman ketika mendengar kata aman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tanya kepada teman kita bagaimana keadaannya, aman? Kalau dibilang aman, maka muncul ketenangan dalam diri. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ditanya teman kita bagaimana keadaannya, aman? Kemudian dijawab tidak aman, tentu hati kita akan merasa terganggu dengan kata-kata itu. Naluri manusia menyenangi kata-kata aman. Kalau dulu beda lagi, dulu zaman kita membela kaum muslimin di Ambon, kalau misalkan kita tanyakan kepada seseorang bagaimana kondisinya, aman? Kalau dijawab tidak aman, maka kita akan bilang amankan saja. Kalau sekarang ketika dibilang situasinya belum aman, maka kita bilang sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata aman adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Semua manusia akan merasa nyaman ketika mendengar kata aman. Nikmat keamanan adalah nikmat yang besar yang kita tidak boleh melupakannya. Karena kalau satu tempat atau sebuah negara itu sudah jelas-jelas keamanannya, maka tentu akan membuat tentram dan nyaman para penduduknya. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, penting untuk kita ingatkan kaum muslimin dari bahayanya orang yang bernama Aman Abdurrahman. Karena ternyata tidak semua orang yang bernama aman itu memberikan keamanan dan ketentraman. Aman Abdurrahman ini seorang teroris kecil yang sekarang mendekam di penjara. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tulisan-tulisannya tersebar banyak di dunia maya, di internet. Tulisan-tulisan yang mengajak kepada pemberontakan, tulisan-tulisan yang mengkafirkan pemerintah Indonesia terang-terangan. Mengkafirkan pemerintah Indonesia, mengkafirkan kaum muslimin yang hidup di bawah pemerintahan Indonesia, mengkafirkan para ustadz, para kiai, para ajengan, para alim ulama, dikafirkan semua yang hidup di bawah pemerintahan Indonesia. Bahkan Aman Abdurrahman ini mencaci maki para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Dicaci maki para ulama seperti Syekh bin Baz. Dan memang seperti inilah ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, para teroris itu sejak dulu sampai sekarang ketika mereka ingin mengajak umat untuk melakukan pemberontakan, maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah menjelek-jelekan para ulama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat itu jauh dari para ulamanya. Kalau umat jauh dari para ulamanya, maka dengan mudah mereka akan memasukkan ideologi-ideologi terorisnya. Kalau umat jauh dari ulama, jelas ini umat dalam keadaan bodoh. Tidak mendapatkan bimbingan agama yang benar. Sehingga dengan mudah mereka memasukkan syubhat-syubhatnya. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yang mereka lakukan adalah menjelek-jelekan pemerintah. Seperti Aman Abdurrahman mengatakan bahwa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai agama dan undang-undang dasar sebagai Al-Quran. Menyebutkan sekian banyak keboliman, kesalahan, kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat itu tidak lagi mau taat dan mendengar kepada pemerintah. Kalau umat sudah tidak mau lagi taat dan mendengar kepada pemerintah, maka dengan mudah mereka bisa diajak untuk melakukan pemberontakan. Diingat, menjauhkan umat dari ulama, kemudian melepaskan umat dari ketaatan dan sikap mendengar terhadap pemerintah. Untuk kemudian yang ketiganya adalah mendoktrin. Mendoktrin orang-orang yang sudah kena subhatnya. Sudah tidak lagi cinta kepada ulama, sudah tidak lagi hormat kepada pemerintah, didoktrin untuk siap menjadi pengantin, ya, siap melakukan pemberontakan. Dibumbui dengan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang memberikan motivasi seseorang mau berkorban. Seperti surga balasannya, ya, bahwa syahid itu lebih baik dari dunia dan akhirat dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa tindakan-tindakan teror yang selama ini berkembang di negara kita, negara Indonesia, ternyata faktor utamanya adalah berangkat dari sebuah ideologi atau pemikiran. Bukan karena melihat ada kesenjangan sosial. Bukan. Tapi lebih ke arah pemikiran. Disebabkan adanya ideologi yang salah. Untuk itu para ulama menyebutkan bahwa tahapan yang pertama adalah tafkir. Tafkir itu pemikiran. Pemikiran yang salah, ideologi yang salah. Dari ideologi yang salah, maka melahirkan takfir. Pemahaman takfir, mengkafir-kafirkan manusia. Setelah takfir, maka akan lahir yang disebut dengan tafjir, peledakan. Tafkir, takfir, dan tafjir. Bermula dari pemikiran, kemudian menyebabkan adanya pengkafiran, setelah pengkafiran adalah peledakan. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita dan umat harus waspada dari orang yang bernama Aman Abdurrahman. Ya. Karena orang ini ternyata mencoba ingin menghilangkan ketentraman dan keamanan di negara kita. Adapun nikmat keamanan yang dikaruniakan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wajib untuk kita jaga. Karena sangat penting. Dibutuhkan oleh setiap kita. Setiap kita butuh keamanan dalam dirinya, keamanan di tengah-tengah keluarganya, keamanan di tengah-tengah lingkungannya, masyarakatnya, bahkan negaranya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nikmat keamanan ini kadarnya lebih besar dibandingkan dengan nikmat mendapatkan rezeki. Untuk itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, beliau alaihi salatu wassalam meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan keamanan sebelum Allah menganugerahkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat." Ya Rabb, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Negeri yang damai, negeri yang makmur, negeri yang penuh dengan keindahan, negeri yang penuh dengan ketentraman. Lalu kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, warzuq ahlahu minas samarat, dan anugerahkanlah kepada penduduknya rejeki, di antaranya adalah buah-buahan. Para ulama rahimahumullahu jami'an menyebutkan ada dua sebab kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendahulukan permohonan keamanan sebelum permohonan rezeki. Sebab yang pertama adalah annal amna sababun lirizki. Sebab yang pertama adalah bahwa sesungguhnya keamanan itu menjadi sebab datangnya rezeki. Di mana dalam situasi dan kondisi yang aman, setiap orang itu dapat bergerak bebas ke tempat yang diinginkannya. Dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yabtaguna fadlan minallah, dalam rangka mencari karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, makanan dan minuman apapun tidak akan terasa lezat, tidak akan terasa nikmat ketika situasi dan kondisinya tidak aman. Bahkan rezeki dalam bentuk apapun secara umum tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ketika situasi dan kondisinya tidak aman. Atas dasar inilah maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan sebelum memohon dan meminta rezeki. Kemudian yang menunjukkan betapa pentingnya nikmat keamanan adalah bahwa ibadah apapun tidak bisa kita lakukan secara sempurna jika kondisinya tidak aman. Tidak bisa kita lakukan sebagaimana mestinya apabila kondisinya tidak aman. Seperti salah satu contohnya adalah ibadah sholat. Bahkan disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat dan salat wusta. Dan dirikanlah sholat dengan penuh kekhusyuan. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian ada dalam keadaan khawatir, ada dalam keadaan takut, cemas, tidak aman, farijalan aw rukbanan, maka sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Tentu sholat dengan berjalan kaki dan berkendaraan ini tidak senikmat dan senyaman sholat yang dilakukan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian kata Allah, fa idza amintum, dan apabila kalian ada dalam keadaan aman, fadhkurullah, maka ingatlah Allah. Dirikan sholat sebagaimana mestinya. Kama allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana yang telah diajarkan kepada kalian yang kalian sebelumnya tidak mengetahuinya. Dan bukan sholat saja, zakat, saum dan lain sebagainya akan sama. Apabila dalam situasi dan kondisi tidak aman, itu tidak akan nyaman kita melaksanakannya. Jadi keamanan ini akan sangat mendukung kelangsungan ibadah yang kita laksanakan. Ini menunjukkan sangat penting nikmat keamanan. Kemudian ikhwanul fiddin rahimakumullah, nikmat keamanan ini juga ternyata lebih penting, lebih besar kadarnya dibandingkan dengan nikmat berupa sehat jasmani. Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala berkata, su'ila ba'dul ulama, al-amnu afdalu amis sihah. Sebagian para ulama ditanya, apakah situasi dan kondisi yang aman yang lebih utama ataukah sehat jasmani? Faqala, maka sebagian ulama itu berkata, al-amnu afdalu, situasi dan kondisi yang aman itu lebih utama dibandingkan dengan sehat jasmani. Karena jelas seseorang tidak bisa merasakan manfaat dari kesehatan jasmaninya ketika situasi dan kondisinya tidak mendukung. Tetapi ketika situasi dan kondisi mendukung, situasi dan kondisinya aman, sekalipun jasmani itu tidak dalam keadaan sehat, tetap akan merasakan ketenangan. Kemudian, sebagian para ulama itu memberikan contoh dengan seekor kambing. Seekor kambing yang patah salah satu kakinya, jelas membuatnya tidak bisa bersama-sama lagi dengan kawanannya, bahkan dengan penggembalanya. Tetapi hal itu tidak akan berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, dia akan sembuh, kakinya akan sembuh, sehingga setelah sembuh dia bisa bergabung lagi dengan kawanannya dan bersama dengan penggembalanya. Tetapi seekor kambing yang sehat jasmaninya, dia justru tidak bisa berbuat apa-apa ketika di sampingnya ada seekor serigala. Padahal kambing ini jasmaninya sehat, tidak ada yang cacat. Makanan apapun yang disodorkan, yang diberikan kepada kambing itu, dia tidak akan pernah mau untuk menyentuhnya. Karena situasi dan kondisinya dianggap tidak aman. Sebab di sampingnya ada seekor serigala. Makanan apapun yang diberikan kepada kambing itu, dia tidak akan mau memakannya. Sekalipun Pizza Hut dan lain sebagainya. Ya, gak akan mau. Makanan-makanan yang enak gak akan mau. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya tidak aman. Sadar bahwa di sampingnya ada seekor serigala yang siap memangsanya, sehingga dikatakan bahwa kambing itu mati sebelum waktunya. Maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa ad-dararu al-hasilu minal khawfi ashad. Bahaya yang ditimbulkan dari rasa tidak aman, penuh dengan ketakutan, situasi dan kondisi yang mencekam, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh karena jasmani tidak sehat. Ya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fis sirrihi mu'afa fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu ad-dunya." Siapa di antara kalian yang merasa aman dengan rahasianya sehat jasmaninya, punya bekal untuk mengarungi kehidupan sehari-harinya, maka seolah-olah dunia itu ada di genggamannya. Dunia di pangkuannya. Karena idealnya seperti ini. Kalau situasi dan kondisi aman, jasmani, sehat, ini kenikmatan di atas kenikmatan. Luar biasa. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita tahu betapa besar kadar nikmat keamanan, maka tentu kewajiban berikutnya adalah kita menjaga keamanan ini. Keamanan di lingkungan kita, keamanan di tengah-tengah masyarakat kita, keamanan di negara kita Indonesia. Dan para ulama telah menjelaskan beberapa langkah yang bisa kita lakukan guna menjaga keamanan di lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di negara kita. Antara lain yang langkah yang pertama adalah syukrullah alaiha. Senantiasa mensyukurinya. Karena nikmat apapun akan tetap ada ketika disyukuri dan akan hilang ketika dikufuri, diabaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan perkataan Musa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa apabila kalian bersyukur atas segala nikmat, nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat itu, mengekalkan nikmat tersebut. Tetapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Jadi langkah yang pertama adalah bersyukur. Nikmat apapun, jika kita ingin tetap ada bersama dengan kita, dapat kita rasakan, dapat kita nikmati, adalah dengan cara mensyukurinya. Terkait dengan nikmat keamanan, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang sebuah negeri, yaitu negeri Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatan an yamini wasyimal qulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, di negeri Saba, di tempat tinggal mereka, ada dua kebun. An yamini wa shimal, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penduduk Saba, kulu mir rizqi rabbikum, makanlah rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Washkurulah, dan jangan lupa syukuri, bersyukur kalian. Baldatun thayyibu wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang penuh dengan keindahan. Wa rabbun ghafur, dan Allah Rabb Maha Pengampun. Tetapi ikhwanu fillah rahimakumullah, ketika mereka lupa dari mensyukuri negara yang keadaannya seperti tadi, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa arsala alaihim sailul arab wa badalnahum jannatayhim jannatain zawatai uquli khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan ombak yang besar. Fa arsalna alaihim sailal arm. Kami mengirimkan ombak yang besar kepada mereka, menghancurkan negeri tersebut. Bahkan dua kebunnya pun diganti dengan dua kebun yang pohonnya berbuah pahit. Kemudian ada pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Dicabut kenikmatan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di negeri Indonesia, negeri yang makmur. Negeri yang mayoritas penduduknya muslimin. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Hindari tindakan-tindakan berupa pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi kemusyrikan, jauhi kebid'ahan. Jauhi segala hal bentuk maksiat. Jika kita ingin tetap merasakan nikmatnya hidup di negara Indonesia. Kalau kita tidak menjaga keindahan negara Indonesia, kita tidak menjaga keamanannya, kita mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang ada di negara Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan negara Indonesia juga akan mengalami nasib yang sama dengan negeri Sabah wal'iyadu billah. Maka wajib bagi kita semuanya, kaum muslimin, untuk mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian langkah yang kedua adalah tahqiqu tauhidillah, mewujudkan tauhid yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid adalah merupakan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wassifah. Dan penting untuk kita waspadai dari pembagian tauhid yang baru, yaitu tauhid mulkiyah dan tauhid al-hakimiyah. Kalau kita mendengar ada pengajian kemudian disampaikan di dalamnya bahwa ada jenis tauhid tersendiri di samping tauhid yang tiga tadi, yaitu tauhid mulkiyah atau tauhid al-hakimiyah, maka ketahuilah bahwa yang menyatakan seperti itu adalah orang-orang yang memiliki pemikiran atau ideologi teroris. Kalau sudah dikait-kaitkan dengan mulkiyah, hakimiyah, maka ini menandakan bahwa orang tersebut mempunyai pemikiran atau ideologi teroris dan harus diwaspadai. Karena tauhid itu hanya tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Adapun tauhid al-hakimiyah itu bisa menjadi bagian dari tauhid rububiyah, bisa juga menjadi bagian dari tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan keamanan di dunia jika kita benar-benar mewujudkan tauhid kepadanya. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihat layastakhlifannahum kamastakhlafanna ladhina min qablihim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'adallahu, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Layastakhlifannahum, Allah akan memberikan kepemimpinan, kejayaan kepada mereka. Kamastakhlafalladina min qablihim, seperti halnya Allah telah memberikan kejayaan kekuatan, kepemimpinan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan agama yang telah Allah ridai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang menyelimuti mereka dengan keamanan, dengan syarat ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'ah, beribadah kepadaku kata Allah dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kepemimpinan, kejayaan, kemudian kekuatan dalam beragama, keamanan, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang mewujudkan tauhid dengan benar. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Maka kekacauan apapun yang kita hadapi, kekerasan apapun yang kita lihat, jalan keluar yang paling pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan tauhid yang benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengabarkan kepada kita bahwa sepeninggalnya nanti kita akan melihat umurun, perkara-perkara yang akal kita akan menolaknya. Yang hati kita akan menolaknya, tetapi terjadi. Kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, tindakan semena-mena terhadap harta, kemudian seorang anak membunuh ayahnya, seorang anak menzinahi ibunya, dan lain sebagainya, itu perkara-perkara yang kita tolak, yang kita ingkari, tetapi terjadi dan sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat kenyataan itu, kewajiban pertama yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah. Perbaiki ketauhidan. Kuatkan akidah dan luruskan akidah. Jangan sampai negeri kita ini dikotori dengan orang-orang yang akidahnya salah, menyimpang. Karena ini menjadi sebab hilangnya keamanan yang kita harapkan. Maka tidak ada keamanan kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketauhidan, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, tidak beristighosah kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak melakukan tawaf di kuburan, tidak mengambil berkah dari tanah kuburan, dan tidak melakukan tindakan-tindakan lainnya yang berbau kesyirikan. Adapun jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat kepada orang-orang yang mentauhidkannya adalah seperti dalam firman-Nya. Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, dengan kekufuran, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Keamanan dari azab akhirat dan petunjuk di dunia. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini langkah yang kedua. Kemudian berikutnya, langkah yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan pondasi utama dalam agama kita. Inilah sesungguhnya yang menguatkan bangunan Islam. Untuk itu, orang-orang yang senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asri, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu ada dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling wasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak membiarkan kemungkaran sekecil apapun. Nabi SAW menyatakan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bil lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaknya ia ubah, cegah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Namun hal yang penting untuk kita perhatikan dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah keilmuan. Ilmu, kemudian mengetahui bahwa yang mungkar itu sebagai sesuatu yang mungkar, dan yang ma'ruf benar-benar sebagai sesuatu yang ma'ruf. Sehingga ikhwanakuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak setiap kemungkaran itu mesti diingkari dengan kekuatan. Dan tidak setiap pelaku kemungkaran juga dicegah dengan kekuatan. Seperti melihat kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Kesalahan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Maka para ulama menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dan cara untuk mengingkarinya. Bahkan Nabi SAW, seperti beliau jelaskan dalam hadis riwayat Muslim, man waliya alaihi walid, siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, faro'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah, kemudian ia lihat pemimpinnya itu melakukan sesuatu dari bentuk kemaksiatan kepada Allah, fal yakrah ma ya'ti min maksiatillah, maka hendaknya ia benci kemaksiatan yang dilakukannya. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, dan jangan sekali-kali dia melepaskan ketaatan kepada pemimpinnya itu. Jadi cukup membenci, ya, tidak senang kepada kemaksiatan atau kemungkaran yang dilakukan pemerintah, itu sudah masuk ke dalam bentuk ingkarul mungkar. Seperti lebih jelasnya lagi diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Awtar, beliau mengatakan bahwa di dalam hadis tadi ada dalil ala man kariha biqalbihi ma yaf'aluhu sultan minal ma'asi. Ada dalil bagi orang yang membenci dengan hatinya kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kafahu dzalika, hal itu cukup baginya. Wala yajibu alaihi ziyadatun alaihi, dan tidak wajib baginya menambahkan sesuatu yang lainnya atau menambah lebih dari itu. Li'anna inkarul munkar alaihim bil yaddi wal lisan rubbama kana dzalika wasilatun ilal munabadzah bisayf. Karena mengingkari kemungkaran pemerintah dengan kekuatan ataupun dengan lisan, boleh jadi hal itu menjadi pemicu terjadinya pemberontakan dengan pedang. Ini arahan yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ketika memang kita tidak punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuatan, maka mengingkari kemungkaran dengan hati, khususnya terhadap kekeliruan, kemaksiatan, kemungkaran, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka hal itu sudah cukup. Ya. Tidak seperti yang banyak dilakukan oleh orang sekarang ini. Mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa dengan cara berdemonstrasi. Menyampaikan kata-kata yang kotor terhadap pemerintah. Atau mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara melepaskan ketaatan. Tidak lagi mau mendengar. Ini langkah-langkah yang salah dalam meluruskan kesalahan pemerintah. Mengingkari kemungkaran pemerintah. Yang seharusnya dilakukan adalah jika kita mampu untuk menasehatinya, maka kewajiban kita adalah menasehatinya. Tetapi itu pun tidak dilakukan di hadapan umum. Di atas mimbar. Menyebutkan satu persatu kesalahan pemerintah, kemudian mencaci maki pemerintah. Itu hal yang salah, keliru. Tetapi jika kita memang mau menasehatinya, maka menasehatinya di tempat yang tersembunyi. Ini semua dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintah. Karena kalau pemerintah itu sudah hilang wibawanya, maka yang terjadi adalah kehancuran, kerusakan. Oleh karena itu yang dinasehatkan oleh para ulama adalah bersabar ketika menghadapi kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Kemudian ingkari dengan hati. Jika mampu menasehati, nasehati. Dan termasuk ke dalam bagian menasehati pemerintah adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini seperti yang disinggung oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Mendoakan pemerintah ini termasuk dari bagian menasehati pemerintah. Makanya para salaf seperti Fudail bin Iyad dan yang lainnya mengatakan bahwa laukana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Kalau seandainya aku punya doa yang pasti diijabah, tentu aku akan jadikan doa ini untuk kebaikan pemerintah. Dan segala fitnah, kerusakan, kekacauan itu boleh jadi diakibatkan karena tidak sabarnya melihat kesalahan dan kemungkaran yang dilakukan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan man ta'ammala ma jara 'alal islami minal fitani al-kibari was-sighar ra'aha min ida'ati hadzal asl wa 'adami sabr 'alal munkar. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memperhatikan atau siapa yang memperhatikan apa yang menimpa Islam dari berbagai macam fitnah, baik yang besar ataupun fitnah yang kecil, maka dia akan melihat bahwa penyebab utamanya adalah keliru dalam hal mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, wa adam sabar alal mungkar, dan tidak sabar ketika melihat kemungkaran. Dan sebetulnya setiap orang juga bisa mengingkari kemungkaran dengan kekuatan, namun sesuai dengan wilayah kekuasaannya masing-masing. Sekali lagi, tidak setiap kemungkaran itu mesti diingkari dengan kekuatan, kekerasan. Kita di tengah-tengah keluarga kita bisa mengingkari kemungkaran dengan kekuatan. Sesuai dengan porsinya. Ya. Kalau mengingkari kemungkaran pemerintah, maka tidak bisa dengan kekuatan. Akan tetapi, mengingkari dengan hati itu saja sudah cukup. Ya. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lain. Ikhwanakumuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Langkah berikutnya setelah amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah nasyru fahmi salafis salih. Menyebarkan faham salafus salih. Karena di antara penyebab terjadinya teror, kekerasan dan kekacauan adalah munculnya pemahaman-pemahaman yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Atau pemahaman-pemahaman yang terbalik. Atau berpegang kepada Quran dan Sunnah tetapi tidak dengan pemahaman para salaf. Dulu di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, maka situasinya dalam keadaan aman. Semua merasakan ketentraman dan kenyamanan. Tidak ada keributan, tidak ada kekacauan. Tetapi ketika masuk di zaman Khilafah Utsman bin Affan, maka muncul orang-orang yang memiliki pemahaman terbalik. Orang-orang yang cenderung lebih mengikuti hawa nafsunya. Ciri khas dari orang-orang ini pada waktu itu adalah selalu mengatakan la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimat yang benar tetapi yang mereka maukan adalah mengkafirkan dan memberontak penguasa dengan kalimat itu. Kemudian ciri khas lainnya adalah mereka selalu mengangkat firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang itu kemudian berhasil membunuh sahabat Utsman bin Affan. Hingga sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah kemudian memberantas mereka. Pada waktu itu mereka dikenal dengan sebutan Khawarij. Di Indonesia, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, negeri kita, keamanan negeri kita menjadi terganggu dengan munculnya orang-orang yang juga berpemahaman kebalik. Orang-orang yang pemahamannya menyelisihi Quran dan Sunnah. Orang-orang yang mengajak untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Ciri khas dari mereka adalah mereka selalu mengucapkan kata-kata jihad, mujahidin, muwahidin. Ciri khas lain yang ada pada diri mereka adalah mereka juga selalu mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Seperti teroris kecil Aman Abdurrahman. Mereka kemudian melakukan aksi merampok, menembak, mengebom dan melakukan tindakan kerusakan-kerusakan lainnya. Atas aksinya ini kemudian mereka dikatakan sebagai teroris. Merekalah teroris yang berideologi Khawarij. Karena ada benang merahnya. Dengan kelompok Khawarij yang dulu. Merekalah teroris berideologi Khawarij. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wajib bagi kita untuk mengingatkan umat agar tidak tertipu dengan mereka, dengan para teroris yang tidak senang melihat keadaan aman, damai. Kita tidak boleh tertipu. Kita wajib mengingatkan kaum muslimin, khususnya para syabab, khususnya para pemuda. Tidak boleh tertipu dengan tampang mereka. Selalu mengenakan penutup kepala, jenggot panjang, kemudian mengenakan gamis. Para wanitanya juga bercadar. Tidak boleh tertipu dengan senyum-senyumnya mereka ketika akan dieksekusi mati. Seolah mereka yakin bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Tidak perlu tertipu ketika jenazah dari salah seorang di antara mereka diiringi oleh banyak orang. Dengan diikuti suara takbir yang menggema, tidak boleh tertipu. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, kita tidak boleh tertipu dengan orang-orang munafik. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wa idza ra'aitahum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kamu melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, maka tampang-tampang mereka akan mengagumkan kamu. Tampang mereka akan mengagumkan kamu. Wa iyaqulu tasma' li qaulihim. Kalau mereka berbicara, kamu akan mendengarkan perkataan mereka. Karena mereka pandai bersilat lidah. Mereka pandai berbicara. Ka'annahum khusubum musannadah. Mereka seperti kayu yang tersandar. Dalam artian, tampang mereka yang menakjubkan, perkataan mereka yang menarik, itu sesungguhnya kosong. Yahsabuna kulla shayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa semua teriakan itu ditujukan kepada mereka. Kalian hebat, kalian mujahid, kalian berjihad, kalian mati syahid, kalian pejuang Islam. Humul aduwu fahdharhum qatalahumullah. Allah mengatakan mereka itu sesungguhnya al-adu, musuh. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Oleh karena itu, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tidak boleh tertipu dengan mereka. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita agar jangan sampai tertipu dengan orang-orang munafik. Untuk itu, sebarkan dakwah salaf. Kenalkan kepada umat manhaj salaf. Karena hanya manhaj inilah yang akan membawa siapapun kepada keselamatan, termasuk mereka para teroris. Jika mereka ingin selamat, maka hendaknya mereka berpegang kepada manhaj salaf. Menjadi hak bagi semua orang untuk berpegang kepada manhaj ini. Jika memang tujuan utamanya adalah keselamatan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu langkah yang keempat. Berikutnya langkah yang kelima, guna menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan dan keindahan negeri kita khususnya adalah muamalatul hukam atau al-hakim biman hajis salaf. Bermuamalah dengan al-hakim, pemerintah, melalui manhaj salaf atau dengan metode salaf soleh. Di mana ajaran kaum salaf menetapkan tidak bolehnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan juga tidak diperkenankan menyampaikan nasihat di atas mimbar, karena semua itu akan menyebabkan terjadinya kekacauan dan hilangnya keamanan. Tidak boleh juga melakukan pembunuhan, mengocorkan darah, terutama kepada orang-orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, kafir dhimmi atau kafir mu'ahad. Kemudian juga wajib untuk taat dan mendengar kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, karena ini termasuk kewajiban agama yang paling utama dan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengemukakan, Allah, Allah, fi manhajis salafis salih, fi ta'amuli ma'as sultan, wa alla yatakhid min akhtais sultan sabilan li itharatin nas, wa tanfiril qulub an wulatil umur, fahada ainul mafsadah, wa ahadul usus tahsulu biha al fitnah bainan nas. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka hendaknya setiap orang berpegang kepada manhaj salafus saleh dalam bermuamalah dengan pemerintah, dan jangan sampai menjadikan satu kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai jalan untuk memprovokasi manusia dan menjauhkan hati-hati manusia dari wulatil umur, dari pemerintah. Karena sesungguhnya inilah bentuk kerusakan yang nyata dan salah satu sebab terjadinya berbagai macam fitnah, kerusakan, kekacauan, korban jiwa bainanas di tengah-tengah manusia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya adalah addu'a. Berdoa juga menjadi langkah untuk kita dapat menjaga keamanan, ketentraman dan keindahan negara kita. Seperti diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat doa berikut ini, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore." Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu berdoa dengan mengatakan, "Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah." Ya Allah, aku mohon keselamatan kepadamu di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dan mohon kepadamu maaf fi dini, dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, kemudian dalam hartaku, dalam keluargaku. Allahumma stur aurati, ya Allah, lindungilah, tutuplah auratku. Wa amin rawati, dan hilangkanlah rasa ketakutanku, kecemasanku. Allahumma hfidni, Beliau juga mengatakan, Allahumma hfidni, ya Allah jagalah aku, min baina yadayya, dari arah depanku, wa min khalfi, kemudian dari arah belakangku, wa an yamini, wa an shimali, dari arah kananku, kiriku, atasku, wa an ughtal, min tahti, dan aku berlindung kepadamu, agar jangan sampai ditenggelamkan dari arah bawahku. Inilah doa-doa yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inti dari isi doa tersebut adalah permohonan kepada Allah perlindungan, meminta kepada Allah agar diberikan keselamatan, diberikan keamanan, baik yang menyangkut urusan dunia ataupun keamanan yang menyangkut urusan akhirat. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah masuk waktu zuhur, kita cukupan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.